بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali kitabul ilm dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib li Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita masuk di hadis yang ke-74 di halaman 141. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu mal'unah, dilaknat, dijauhkan dari Allah. Mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali mengingat Allah. Wa ma walahu, dan apa-apa yang Allah cintai. Wa'aliman, dan orang yang berilmu. Wa muta'alliman, dan orang yang muta'allim, yang mengajari. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Naam, ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dunia itu mal'unah. Disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah itu di footnote nomor 1. Al-muradu bid-dunya, yang dimaksudkan dengan dunia di sini yang dia dilaknat itu, kullu ma yashghalu anillahi ta'ala, seluruh apa-apa yang menyibukkan dari Allah ta'ala. Wa yub'idu anhu, dan yang menjauhkan dari Allah. Ini makna dunia. Dunia sini maksudnya seluruh apa-apa yang menyibukkan dari Allah dan yang menjauhkan dari Allah. Itu dilaknat. La'anahu ba'adahu an-nadhari. Allah menjauhkannya dari pandangannya. Dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian juga di situ disebutkan wal muwalat al mahabbah, yang dikurung itu al mahabbah, kecintaan. Illa dzikrullah wa ma ahabbahu Allah taala, kecuali yang Allah kecualikan dari laknat itu, zikir kepada Allah dan apa-apa yang Allah mencintainya, mimma yajri fi dunya, dari apa-apa yang berjalan di dunia ini. Naam. Atau bermakna al-mutaba'ah, atau maknanya mutaba'ah, mengikuti. Wal makna ma yajri ala muwafaqati amrihi ta'ala wa nahyih, apa-apa yang berjalan atas mencocoki perintah Allah dan juga larangannya. Naam, itu makna tadi. Wa mawala, ya. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyatakan lamma kanatid dunya haqirah indallahi ta'ala, tatkala dunia itu rendah di sisi Allah ta'ala, la tusawi ladai janaha ba'udah, yang tidak sama, tidak sepadan di sisi Allah dengan sayap nyamuk. Harga dunia di sisi Allah itu tidak semahal sayap nyamuk, masih lebih berharga janahal ba'udah. Kanat wa ma fiha fi ghayatil bu'di an minhu, dan dunia itu dan apa-apa yang ada padanya itu puncak kejauhan dari Allah, semuanya jauh dari Allah. Wa hada wa hakmatul la'nah, inilah hakikat laknat. Dilaknat itu dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Wa huwa subhanahu innama khalaqaha masru'atan lil akhirah, dan Allah menciptakan dunia itu sebagai masro'ah, ladang untuk akhirat. Dunia Allah ciptakan tujuannya sebagai ladang untuk nantinya hasilnya dibawa di akhirat, dipanen di akhirat. Wa ma'baron ilaiha, dan jembatan yang mengantarkan nanti ke akhirat. Yatazawwadu minha ibadu ilaih, yang hamba-hamba Allah itu berbekal darinya untuk menuju kepada Allah. Itulah tujuan Allah ciptakan dunia, untuk dijadikan bekal menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia tempat bercocok tanam yang nantinya hasilnya dipakai sebagai bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Walam yakun yuqarribu minha, dan tidak menjadi mendekatkan diri dari Allah dari naam illa kana illa makana mutadamminan liiqamati dzikrihi, kecuali apa-apa yang dia itu mengandung menegakkan zikir kepada Allah, mufdian ila mahabihi, yang mengantarkan kepada kecintaan Allah. Tidak ada yang naam mendekatkan kepada Allah kecuali zikir, ya, dan apa-apa yang mengantarkan kepada kecintaan Allah. Apa itu? Wawwal ilm, yang bisa naam untuk mendekatkan kepada Allah adalah ilmu alladhi bihi yu'rafu Allah, yang dengan ilmu itu kemudian dikenal Allah, dia bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'badu wa yuzkaru, dengan ilmu itu kemudian Allah itu diibadahi dan Allah itu diingat. Wa yusna alaihi, dan Allah itu dipuji. Wa bihi yumajjadu, dan dengan ilmu itu kemudian Allah diagungkan. Semuanya itu porosnya kepada ilmu. Allah itu diibadai dengan ilmu, Allah diingat dengan ilmu, Allah disanjung dengan ilmu, diagungkan dengan ilmu. Naam. Walihada khalaqaha wa khalaqa ahlaha. Oleh karena itu Allah menciptakannya dan menciptakan surga dan menciptakan penduduknya, atau menciptakan dunia dan menciptakan penduduknya untuk tujuan itu, untuk tujuan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, ikhwani fi dina azani wa a'azzakumullah. Makanya di sini yang dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala adalah zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu dan muta'allim, orang yang belajar. Semuanya dalam rangka enam untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini syahidnya yang dikecualikan dari laknat Allah ada alim dan muta'allim. Orang yang berilmu dan orang yang belajar. Naam. Ini menunjukkan keutamaan berilmu, keutamaan belajar, yang dia dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimahullah wa an ibni Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua hal, dalam dua perkara. Rajulun atahullah malan, seseorang yang Allah berikan kepadanya harta. Fasulitahu ala halakatih fil haq, kemudian atau fasallatahu, ya, makna sallatahu adalah wakalahullah, Allah wakilkan kepadanya. Fasallatahu ala halakatih, ala halakatih, ala infaqihi fil haq, dia maknanya dia habiskan harta pemberian Allah Subhanahu wa taala itu dalam perkara al haq. Wa rajulun atahullahu al hikmah, yang kedua, dan seorang yang Allah berikan hikmah, yakni al ilm, fa huwa yaqdi biha, dia menghukumi dengan hikmah itu. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmu itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Naam. Disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah, al-hasad yutlaku, hasad itu dimutlakkan, wa yuradu bihi, dan dimaksudkan dengannya tamanni zawalin ni'mah minal maqsud, berangan-angan hilangnya nikmat dari orang yang dihasati. Wa hadha haramun, dan ini haram. Wa yutlaqu wa yuradu bihi al-ghibtah. Hasad itu juga bisa dimutlakkan, dimaukan maksudnya adalah ghibtah. Wa huwa tamanni misli ma lahu, berangan-angan mendapatkan yang semisal orang yang diiri. Wa hadza la ba'sa bihi, ini enggak apa-apa. Wahual muraduna, dan ini yang dimaksudkan dari hadis inilah hasada, ya. Hasad yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah hasad yang maknanya naam, dia ingin seperti orang itu tapi tidak memiliki keinginan agar nikmat yang ada pada orang itu hilang. Kalau dia ingin seperti seseorang yang mendapatkan sebuah kenikmatan tapi disertai keinginan, harapan, angan-angan agar kenikmatan yang pada orang itu hilang, itu namanya hasad. Jika dia hanya semata-mata kepingin mendapatkan sebagaimana didapatkan oleh fulan tanpa ada keinginan hilangnya nikmat itu pada fulan, itu namanya ghibtah. Nah, baik, dan ghibtah ini boleh dia ingin mendapatkan sebagaimana didapatkan fulan, itu boleh. Tapi kalau dia ingin mendapatkan sebagaimana yang didapatkan fulan plus dia ingin kenikmatan yang ada pada fulan itu hilang, itu namanya hasad. Ini yang haram. Nah, maka di sini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, Imam Nawawi rahimahullah beliau menyatakan qala al ulama al hasadu qisman, hasad itu ada dua model, hakikiyun wa majaziyun, hakiki dan majazi. Fal hakiki tamanni zawali ni'ma an sahibiha, hasad yang hakiki adalah berangan-angan hilangnya kenikmatan dari pemiliknya. Wa hadza haramun bi ijma'il ummah ma'an nususis sahihah, ini seperti itu hukumnya haram dengan nas-nas yang sahih. Baik, berangan-angan agar kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang, itu namanya hasad hakiki, haram hukumnya. Wa ammal majazi fa huwa al-ghibtah. Adapun hasad majazi yaitu al-ghibtah. Wa huwa ayatamanna misla ni'mah allati ala ghairihi. Yakni dia berangan-angan seperti kenikmatan yang ada pada yang lainnya, min ghairi zawali an sahibiha, tanpa menginginkan hilangnya nikmat itu dari pemiliknya. Fa'ingkana fin umuri dunia kanat mubahah, jika ini dalam perkara dunia, ini hukumnya mubah. Seseorang memiliki barang apa, dia ingin punya seperti barang seperti itu. Nah, tanpa ada keinginan barang yang ada pada saudaranya hilang, dalam perkara-perkara dunia, ini mubah hukumnya. Wa'ingkana ta'ah fa'iyya mustahabbah, jika dalam perkara ketaatan kepada Allah itu hukumnya mustahabbah, disenangi, ya. Sebagaimana dalam hadis ini. Baik, khani bidina azani wa azakumullah, sehingga beliau menyebutkan fal muradu bil hadis la ghibtah mahmudatun illa fi hatainil khaslatain, tidak ada ghibtah yang terpuji kecuali dalam dua perangai ini. Dua perangai yang disebutkan dalam hadis ini. Naam. Seseorang yang menghabiskan ala halakatih, itu maksudnya menghabiskan seluruh hartanya di dalam jalan kebaikan, dalam jalan kebaikan. Fi ta'at, dalam hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini seseorang mustahab untuk ghibtah, iri dan kepingin seperti dia. Ada orang-orang kok hartanya habis dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini orang yang semisal ini pantas untuk kemudian kita iri dengannya. Iri bermakna ghibtah, ya, bukan langsung atau mendoakan agar dia jatuh miskin. Nah, itu namanya hasad. Nah, dia pengen bisa niru seperti orang itu. Nah, maka tatkala kita kepingin dan berangan-angan, kita melihat saudara kita yang masya Allah diberikan rezeki yang melimpah, dan dia habiskan harpanya untuk di jalan-jalan ketaatan kepada Allah, kita berangan-angan, naam, pengen seperti dia, dan kalau mendapatkan harta sebagaimana dia, dia akan juga jalankan sebagaimana itu, maka dia mendapatkan pahala dengannya. Semata-mata dia kepingin, ini sudah menghasilkan pahala bagi dia. Baik, yang kedua, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan al-hikmah. Naam, berikan ilmu. Baik. Disebutkan di situ atau Allah al-hikmah. Naam. Disebutkan para ulama hikmah di sini maknanya al-ilm. Allah berikan anugerah ilmu. Naam. Imam Munawi menyebutkan wal hikmah kullu ma mana'ani minal jahli, seluruh apa-apa yang menghalangi dari kebodohan. Naam, itu disebut al ilm. Baik. Seseorang yang memiliki ilmu kemudian dia pakai ilmunya untuk menghukumi orang-orang yang datang kepadanya, dan juga dia amalkan ilmunya. Naam. Itu yang kemudian kita pantas untuk iri, untuk kepingin. Naam, sebagaimana orang tadi. Ikhwani fi din azani wa Allah. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan wan nasu fil hikmah yanqasimuna ila aqsamin. Manusia itu dalam hal hikmah, dalam hal ilmu, ini terbagi menjadi beberapa golongan, beberapa bagian. Yang pertama, qismun atahullah al-hikmah. Bagian golongan yang pertama, Allah memberikan ilmu pada seorang, wa bahila biha, tapi dia bahil, dia tidak pakai ilmunya, dia tidak ajarkan ilmunya untuk orang lain. Hatta ala nafsihi, bahkan bahil terhadap dirinya, dia tidak amalkan ilmunya, apalagi ngajarkan ke orang lain. Lam yantafi biha fi nafsi, ilmu yang dia miliki enggak bermanfaat untuk dirinya. Walam ya'mal bi ta'atillah, dia tidak jalankan untuk ketaatan kepada Allah. Walam yan hawan maksiatillah, dan tidak menghalangi dia dari kemaksiatan kepada Allah. Fahadza khasirun, ini orang yang merugi. Dia diberikan ilmu oleh Allah, tapi tidak diamalkan untuk dirinya dan tidak diajarkan kepada orang lain. Ini orang yang rugi. Naam. Wa qismun akhar, yang kedua, atahullahu al-hikmah fa'amila biha fi nafsi. Orang yang kedua, Allah berikan ilmu, dia amalkan untuk dirinya. dia praktekkan ilmunya. Walam yanfa biya ibadallah, tapi tidak bisa diambil manfaat oleh orang lain karena dia tidak mengajarkan. Wa hadza khairum min alladzi qablahu, ini lebih baik dibandingkan golongan yang pertama karena masih bisa diamalkan untuk dirinya. Lakinnahu naqisun, tapi ini kurang derajatnya. Nah, kadang kita jumpai orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya tapi tidak mengajarkan ke orang lain. Ilmunya hanya manfaat untuk dirinya. Tidak ada manfaat, tidak bisa diambil manfaat untuk orang lainnya. Nah, ini lebih mending dibandingkan golongan yang pertama, tapi dia masih kurang dalam hal ini. Naam. Wa qismun akhar, golongan yang ketiga. Atahallahu al-hikmah, seorang yang Allah berikan hikmah. Faqadha biha, dia putuskan dengan hikmah itu. Wa amila biha fi nafsihi, dan dia amalkan untuk dirinya. Wa 'allamahu an-nas, dan dia ajarkan manusia. Fa hadza khairul aqsam, ini golongan yang terbaik. Nah, dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya, dia ajarkan ilmunya ke orang lain. Nah, ini golongan yang terbaik. Baik. Kemudian kata beliau, wa hunaka qismun rabi', di sana ada golongan yang keempat. Lam yutal hikmah itlaqan, fa huwa jahil, enggak dikasih ilmu sama sekali Allah, maka dia itu bodoh, orang jahil, enggak ngerti ilmu. Wa hadza khurima khairan katsira, dia terhalangi dari kebaikan yang banyak. Dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Nah, tapi kata beliau, lakinnahu ahsana halan, tapi keadaan dia itu lebih baik. Mimman utiyal hikmah, dibandingkan orang yang diberikan ilmu, walam ya'mal biha, dan tidak diamalkan hatta untuk dirinya. Gak ada orang yang jahil itu lebih mendingan ya, dibandingkan orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Mending orang jahil. Naam. Karena kenapa kok bisa demikian? Karena orang yang golongan yang keempat ini masih ada harapan kalau nanti dia punya ilmu, dia bisa amalkan dan dia bisa ajarkan ilmunya. Masih ada harapan. Tapi berbeda dengan orang-orang yang sudah punya ilmu, naam, dan tidak mau mengamalkannya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Itu golongan orang yang kita pantas untuk kemudian iri pada mereka. Ya, kepengen seperti mereka. Nah, kepengen kita memiliki ilmu, kemudian bisa mengamalkan ilmunya dan bisa mengajarkan ke orang lain. Nah, keinginan seperti ini itu sudah tercatat amalan kebaikan. Jadi jangan kemudian wis saya tak kayak gini aja misalnya. Tidak ada keinginan sama sekali untuk bisa mengajarkan ilmunya. Nah, bahkan mungkin sama sekali enggak ada niatan untuk bisa berilmu, apalagi mengajarkan ilmunya. Padahal semata-mata dia kepingin, itu sudah mendapatkan pahala, niatan baik dia. Ini ikhwan Allah. Kepengen ngelihat orang-orang yang punya harta. Baik, ini sebaik-baik harta. harta di tangan orang-orang yang soleh. Nah, orang yang diberi nikmat ilmu dan nikmat harta. Harta yang dia punyai disalurkan di jalan-jalan Allah karena dia punya ilmu. Nah, ini orang-orang yang kita pengen seperti dia. Pengen seperti dia. Nah, bisa kemudian kita memiliki harta dan kita belanjakan di jalan Allah. Ini orang-orang yang memiliki rezeki berupa harta. Yang kedua, hamba Allah yang diberikan rezeki ilmu. Mungkin tidak diberikan rezeki harta misalnya. Nah, dari sisi ilmu, diamalkan ilmunya, baik untuk dirinya, dia ajarkan ilmunya. Jika ada orang-orang yang berperkara, dia hukumis dengan ilmu yang dia miliki. Nah, ini yang kita kemudian kepingin seperti mereka. Apalagi kemudian orang-orang yang diberikan harta dan diberikan ilmu. Dua-duanya yang dia dapatkan. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Maka al-ghibtah yang terpuji ya, di sini salah satunya pengin iri dengan orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Baik, kepingin dalam masalah harta, tapi kepingin yang baik. Orang-orang yang punya harta dan disalurkan di jalan Allah, dihabiskan. Di sini disebutkan ala halakatih, menunjukkan betul-betul habis hartanya di jalan-jalan kebenaran. Baik. Qala rahimahullah wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Inna masalama ba'asani Allah bi minal huda wal ilm. Sesungguhnya permisalan apa-apa yang Allah mengutus aku dengannya dari al-huda, petunjuk dan juga ilmu. Disebutkan Al-Albani makna al-huda, sudut nomor 3, wa dalalatul al-musilatu ilal matlub. Ya, ini petunjuk yang mengantarkan kepada apa yang dicari. Sesungguhnya permisalan apa-apa yang Allah mengutusku dengannya dari al-huda wal ilm, kamasali ghaithin, seperti hujan. Asoba ardon, yang menimpa bumi. Fakanat minha ta'ifah ta'ibah qabilatil ma. Dan bumi itu ada ta'ifah, ada segolongan tanah, sifat tanah di bumi itu yang dia sifatnya ta'ibah, bagus. Qabilatil ma, bisa nerima air. Datang air hujan, dia terima air hujan itu. Meresap. Ya. Meresap di dalam tanah itu. Wan batat kalak wal usba al kathir. Kemudian tanah itu akhirnya bisa memunculkan al kalak. Ya. Tumbuh-tumbuhan. Anabatu yabisan kana auratban. Tumbuh-tumbuhan yang basah maupun yang kering. Ya. Yang kering maupun yang basah. Baik. Tanah itu terkena air hujan, ternyata bermanfaat, bisa menumbuhkan tanaman, bisa menumbuhkan rerumputan, pohon-pohonan. Wa kana minna ajadib, dan ada pula jenis tanah itu yang ajadib. Nah, al-ardu salbah allati tamsukul ma. Ajadib itu maknanya tanah yang keras, yang tidak bisa menahan air. Wala tasrib, bisa menyerap air dengan cepat. Naam. Ini ada model air yang yang lain. Yang pertama model tanah, ya, model tanah yang lain. Yang pertama tanah yang bagus, kena air hujan, bisa menyerap air hujan dan menumbuhkan tanaman. Baik. Yang kedua, model tanah yang keras yang tidak bisa menyerap air. La tasrabul ma. Nah, tidak bisa minum, menyerap air. Baik. Wa kana min ajadib amsakatil ma. Dia menahan air, airnya enggak menyerap tapi tergenang di atasnya. Fa nafa'allahu biyan nas. Maka Allah berikan manfaat dengannya manusia. Manusia bisa mengambil manfaat darinya. Fasaribu minha wasaqau wazara'u. Orang-orang bisa minum darinya karena airnya mengenang di atasnya. Bisa diambil. Wasaqau bisa dipakai untuk ngasih minum ternak. Wazara'u bisa pula untuk bercocok tanam. Nah, masih ada manfaatnya. Meskipun dia keras, tanya tidak bisa ngeresep airnya, tapi airnya di atasnya mengenang yang bisa diambil manfaatnya orang lain. Naam. Wa asaba taifatun ukhra minda innama hiya qi'an. Dan air hujan itu mengenai jenis tanah yang lainnya, yakni qi'an. Disebutkan di situ wahwa al ardu mustawiyah, tanah datar. Naam. Tanah yang datar yang tidak ada al ardu mustawiyah al malsa'u. Tanah datar yang apa, yang halus. Alatilatan butuh, yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Naam. La tumsiku ma, dia tidak bisa nahan air. Walatan betul kala, dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Baik, ini ada tiga model jenis tanah. Tanah yang pertama bisa meresap air dan bisa menumbuhkan tanaman. Tanah yang kedua tidak bisa meresap air tapi menahan air, airnya ada di atasnya, bisa diambil orang lain. Dan tanah yang model ketiga ini tanah yang datar, yang halus, tidak bisa menahan air dan tidak bisa untuk menumbuhkan tanaman. Naam. Padzalika masalman faqwa fi dinillahi ta'ala. Dan itu adalah permisalan orang yang faqih tentang agama Allah. Wa nafa'allahu ma nafa'ahu ma basana Allah bi. Dan Allah memberikan manfaat apa-apa yang Allah mengutus aku dengannya. Fa'alima wa 'allama. Maka dia mengetahui dan mengajarkan. Naam. Ini permisalan orang tanah yang pertama yang dia bisa menyerap air, itu maknanya dia bisa mengambil ilmu, kemudian dia mengajarkan ke orang lain dengan tumbuhnya tanaman. Wa sulman lam yarfa bidzalika ra'san. Dan permisalan orang yang sombong. Itu makna lam yarfa bidzalika ra'san. Makna bahasanya orang yang tidak mengangkat kepalanya sama sekali. Ini kinayah dari Siddatul Kibir. Sangat sombong. Nah, sangat sombong dari ilmu dan taklim. Enggak mau berilmu dan enggak pengin cari ilmu. Itu makna man lam yarfa bidzalika ra'san, ya. Sombong dengan ilmu. Wa lam yaqbal hudallah, dan tidak menerima hidayah Allah. Alladzi ursilat bih, yang diutus dengannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Ini gambaran bagi model-model orang dalam menerima ilmu. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah belum menyebutkan. Baik, Amma ma'anil hadis maksuduh fahuwa tamsilul huda alladhi ja'abi Nabi Sallam bil ghais. Adapun makna hadis dan yang dimaukan itu permisalan hidayah yang Nabi SAW datang dengannya bil ghais, hidayah. Hidayah yang diberikan itu na'am digambarkan dengan air hujan. Air hujan itu hidayah. Wa ma'nau annal ardu salasatu anwa'in. Bumi itu ada tiga jenis, tanah itu ada tiga jenis. Wa kadzalika nasu, demikian pula manusia. Fana'ul awwal minal ard, jenis pertama dari tanah, yantafi'u bil matar. Dia bisa bermanfaat dengan air hujan. Fayahya ba'da an kana mayitan. Tanah itu menjadi hidup setelah sebelumnya mati. Sebelumnya tandus, kering, tatkala tersiram air hujan dia menjadi hidup. Wa yunbitul kala'a, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Batantafu bian nasu wa dawab wa zar'u wa ghairuha. Manusia, hewan itu bisa mengambil manfaat darinya. Demikian pula tanam-tanaman. Wa qadanaul awwal minan nas. Demikian pula model pertama dari manusia. Ya blugul huda wal ilm, dia sampai kepadanya hidayah dan ilmu. Fayahfaduhu, dihafalkan ilmu itu. Nah, fayahya qalbu, hidup hatinya karena menghafalkan ilmu itu. Wayakmalu bihi, dia amalkan ilmunya. Wayuallimu ghairahu, dia akan lain. Fayantafi'u fayanfa'u, bisa diambil manfaat orang lain dan bermanfaat untuk dirinya. Ini model yang pertama. Ya. Hidayah ilmu itu digambarkan seperti hujan. Nah, hujan itu akan menghidupkan tanah yang tandus. Demikian pula ilmu. Ilmu itu bisa menghidupkan hati. Ya. Hati yang sakit. Nah, hati yang mau mati. Ya. Hidup dengan ilmu, dengan siraman ilmu. Naam. Dia hafalkan ilmu yang dia terima sehingga hatinya menjadi hidup, hatinya menjadi sehat. Dia amalkan ilmunya, dia ajarkan ilmunya, bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Ini model orang yang pertama, seperti model tanah yang pertama. Wa na'udzani minal ard. Dan model yang kedua dari tanah. Mala takbal intifa' fi nafsiha. Apa-apa yang tidak menerima manfaat pada dirinya. Enggak bisa mengambil manfaat untuk dirinya. Lakin fiya faedah. Tapi masih ada faedahnya. Wa ya'imsakul ma' li ghairi, dia bisa nahan air untuk orang lain. Bayan tabu bian nas menjawab, bisa diambil manfaat untuk orang dan juga binatang. Ya, ini tanah. Tanah yang enggak bisa ngeresep airnya. Tapi dia bisa nahan air di atasnya. Nah, meskipun tanah itu sendiri tidak bisa memanfaatkan air itu, tapi air itu bisa dimanfaatkan orang lain. Nah. Wa qadana uzani minan nas. Demikian pula model orang yang kedua. Lahum qulubun hafizatun. Dia memiliki hati yang kuat hafalannya, masya Allah. Ya, kalau suruh hafal sangat cepat dan sangat kuat. Naam. Lakin laysat lahum afhamun saqibah. Tapi dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam. Wala rusu wala fil aqli yastanbituna bihi al-ma'ani wal ahkam. Ilmunya tidak rusuh, tidak mantap. Naam, yang dia tidak bisa mengambil istinbat makna dan hukum-hukumnya dari apa yang dia hafal. Walaysa indahu ijtihadun fi tha'a wal amal bihi. Naam, fahum yahfaduna hatta ya'ti talibun muhtajun. Tidak ada pada mereka istihadun fit ta'ah. Ya. Istihad kerja keras dalam ketaatan dan beramal dengannya. Fahum yahfaduna, mereka hafal. Hatta ya'ti talibun muhtajun, sampai ada pelajar yang mendatangi dia yang membutuhkan. Muta'atisun lima'indahum, pelajar ini bingung ya dengan apa yang ada padanya minal ilm. Ahlun linnaf'i wal intifa' fayakhudahu minhum fayantaflu bihi. Nah, orang itu bisa ngambil manfaat dari orang yang hafal ini ya. Fahaula nafa'u bima balahu. Orang ini bisa ngasih manfaat pada apa yang dia sampaikan. Dia hafal dalil-dalil misalnya, tapi ini untuk hukum apa? Enggak tahu. Ini ayat ini misalnya kandungan hukumnya untuk apa? Enggak tahu dia. Tapi luar biasa dia hafal. Nah, ini masih ada manfaatnya untuk orang lain. Ya. Baik. Sehingga lu pernah ada cerita yang Syekh itu sering membawa seseorang yang dijuluki komus berjalan. Jika Syekhnya lupa, dia tanya kepada orang itu, langsung keluar. Nah, ayat-ayatnya, hadisnya, dalilnya, tapi enggak ngerti dipakai untuk apa dalil itu. Nah, dia diberikan kecerdasan, kekuatan hafalan, tapi tidak diberikan kedalaman pemahaman. Baik. Kemudian wana uthalis, bagian yang ketiga dari tanah. Nah, asibahul ladilatan butu, tanah yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Bayalatan tafi ubil ma, ini enggak manfaat dengan air. Walatum siku, tidak bisa menahan air. Layan tapi biar gairu, tidak bisa diambil manfaat untuk orang lain. Bahkan tanah ushalis minanas, ini golongan yang ketiga dari manusia. Laisat laum kulubun hafidhah, hatinya tidak bisa dipakai untuk menghafal. Wala afham ra'iyah, juga pikirannya tidak bisa untuk memahami. Tidak hafal, tidak faham. Fa'idha samul ilma, jika dia mendengar ilmu, la yantafi'u nabi, dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia dengar. Wala yahfadhunahu, dia tidak hafal apa yang disampaikan, apa yang dia dengar. Nah, baik, ini golongan yang ketiga. Enggak hafal, enggak paham. Kalau yang pertama hafal dan paham, nah, dia amalkan untuk dirinya, diajarkan ke orang lainnya. Golongan yang kedua punya kekuatan hafalan tapi tidak paham, masih ada manfaatnya. Dan golongan yang ketiga, baik, enggak hafal dan enggak paham. Ini yang kemudian baik golongan yang tercela. Naam. Ini ikhwan fiddina azani wa a'azakumullah. Baik, sehingga menutup beliau sebutkan fa fi hadzal hadis anwa'un minal ilm. Di dalam hadis ini ada berbagai macam ilmu, minha darbul amsal, memberikan permisalan. Wa minna fadlul ilmi wa ta'lim, keutamaan ilmu dan ta'lim. Wasiddatul hasyi alaihima, dan sangat dianjurkan untuk mencari ilmu, ta'lim. Wa dhammul i'rad anil ilmi, dan celaan berpaling dari ilmu. Golongan yang ketiga, orang-orang yang menyumbungkan diri dari ilmu, orang-orang yang enggak butuh ilmu. Ini golongan yang ketiga, tidak paham dan tidak hafal. Naam. Ini ikhwan fiddina azani wa a'azakumullah. Baik, insyaallah hadis yang ke-77 insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Khan fiddina azani wa a'azakumullah, sebelumnya yang kita sampaikan di pelajaran tafsir ya, Ayatul Ahkam, waktu kita bahas tentang zikir ba'da sholah ya, di situ saya sempat menyampaikan tentang kisahnya Fatimah ya, yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta budak. Dan Rasul menyebutkan ada yang lebih baik dibandingkan itu, membaca zikir ya, tasbih, tahlil, nah, tahmid. Saya sebutkan waktu itu ba'da sholat. Nah, jadi ini keliru ya. Jadi itu zikir yang dibaca sebelum tidur ya. Zikir yang dibaca sebelum tidur. Jadi bukan setelah sholat ya. Jadi saya buka kembali kitabnya. Nah, waktu itu saya ingat waktu itu kita bacakan Al-Mar'atul Muslimah Ma'a Rabbiha. Waktu itu seingat saya itu ba'da sholah. Nah, tapi saya diingatkan oleh Abu Mubarak jazakumullah khairan bahwasanya itu sebelum tidur ya. Tak buka lagi ternyata betul zikir itu diucapkan sebelum tidur yang membawa kekuatan untuk kaum ibu mengurusi rumah tangganya tanpa adanya pembantu. Naam zikir sebelum tidur, naam sebagaimana zikir setelah sholat ya. Tahlil, tahmid, takbir. Naam, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.